Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Walhamdulillah telah kita ambil penjelasan pada beberapa pertemuan yang lalu tentang keutamaan Uthman bin Affan. Beliau diangkat menjadi khalifah, pemimpin, sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau termasuk dari salah satu dari kandidat yang diangkat menjadi pemimpin yang disetujui oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah mereka para sahabat bermusyawarah, akhirnya mereka memutuskan bahwa yang diangkat menjadi pemimpin adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahkan kecenderungan ini telah ada pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semenjak zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya dengan sanad yang sahih dari Harithah Ibnu Mudarrib, beliau mengatakan, "Hajajtu fi imarati Umar radhiyallahu anhu." Aku berhaji pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, falam yakunu yashukkuna, mereka para sahabat tidak ragu, annal khilafata min ba'dihi li Uthman, bahwa yang akan menjadi pemimpin setelah Umar adalah Uthman. Tidak ragu mereka, mereka sepakat semenjak dahulu mereka kembali kepada Uthman setelah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Umar ibn Syabbah al-Imam Umar bin Syabbah dalam Tarikh al-Madinah dengan sanad yang sahih dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Dia mengatakan, qala li Umar, Umar berkata kepadaku, man tara qaumaka, siapa yang kaummu memandang muammarin, yang akan mereka jadikan pemimpin nanti ba'di, setelahku. Qala, maka Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu menjawab, ra'aitun nas, aku melihat manusia, qad asnadu amrahum ila Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, sungguh mereka menyandarkan urusan mereka kepada Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dari sini ma'syaral ahibbah barakallahu fikum, kita bisa mengambil faedah bahwa mereka para sahabat telah ridha kepada Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu semenjak dahulu, karena keutamaan Uthman yang sangat besar yang keluar langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan keutamaan Uthman di dalam hadis-hadisnya. Beliau termasuk penghuni surga. Beliau radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi syahid nantinya. Dan sekian banyak lagi keutamaan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang ini tentunya diketahui oleh para sahabat. Qama Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu bil khilafati khaira qiyam. Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau menegakkan sebaik-baik kepemimpinan pada zamannya. Beliau radhiyallahu anhu benar-benar melakukan sebaik-baik amalan pada masa beliau radhiyallahu taala anhu. Wa min ahami a'malihi radhiyallahu anhu fi khilafatihi tawsi'atuhu lil Masjidil Haram. Dan termasuk dari perkara paling penting dari amal, dan termasuk dari perbuatan beliau yang sangat penting untuk diketahui oleh kita semua pada masa pemerintah beliau, pada masa kepemerintahan beliau. Beliau adalah yang memperluas Masjidil Haram. Fi sanati 26, pada tahun yang ke-26 lil hijrah, dari hijrah, amara amirul mu'minin Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu bihatmil buyuti allati kanat tuhitu bil Masjidil Haram. Beliau memerintahkan untuk menghancurkan rumah-rumah yang ada di sekeliling Masjidil Haram. Wa dzalika ba'da an dafa'a li ashhabiha ta'widan. Yang demikian itu setelah beliau mengambil keputusan ini, beliau tidak membiarkan rumah itu dihancurkan begitu saja. Beliau bukanlah seorang yang zalim. Beliau adalah orang yang sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau tatkala melewati kubur, beliau menangis. Beliau sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak melakukan perbuatan yang zalim. Beliau mengganti bagi pemilik rumah untuk membangun di tempat lain. Ini yang dilakukan oleh beliau radhiyallahu anhu, supaya membangun di tempat lain. Beliau ganti rumah yang telah dihancurkan di masjid, di sekeliling Masjidil Haram, karena akan diadakan perluasan. Ya, karena akan diadakan perluasan setelah minta izin kepada pemiliknya, dan setelah itu dilakukan perluasan, dan beliau radhiyallahu anhu mengganti rumah-rumah yang dihancurkan untuk perluasan Masjidil Haram. Wallahu taala a'lam. Wa udkhilat fil Masjidil Haram, rumah-rumah yang dihancurkan tadi dimasukkan ke dalam Masjidil Haram karena terjadi perluasan. Wa kana Utsman radhiyallahu anhu awwal man adkhala arwiqah al-maskufah wal a'midah ar-rukhamiyah lil Masjidil Haram. Dan Utsman, beliaulah orang pertama yang memasukkan al-arwiqah. Al-arwiqah disebutkan dalam lisanul Arab jam'ur ruwaq, jamak dari ruwaq, baitun kalqistat, rumah seperti kemah besar. Beliaulah yang memasukkan, awal mula yang memasukkan itu ke dalam Masjidil Haram. Barakallahu fikum, setelah rumah tadi dihancurkan. Bisa dilihat di sini dalam Akhbar Makkah lil Imam Al-Faqihi, jilid yang kedua, 158. Beliau juga radhiyallahu anhu yang melakukan perluasan di Masjid Nabawi. Melakukan perluasan pada Masjid Nabawi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Innal masjida kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mabniyan bil labin wa saqfuhu al-jaridu." Sesungguhnya masjid pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangun dengan al-labin. Al-labin disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari jilid yang ke-7 658. Al-labin huwa tub al-ma'mul min at-tin. Al-labin itu adalah at-tub, bata yang dibuat dari tanah. Bahasa kitanya batu bata atau batako, yang dibuat dari tanah. Batu bata lah ya, mungkin dalam bahasa kitanya batu bata. Di masa Rasulullah SAW seperti ini masjid, terbuat dari bata. Wasaqfuhu al-jarid, atapnya itu al-jarid. Al-jarid maknanya sa'fun nakhl, pelepah kurma. Ini atapnya, atap masjid pada zaman Rasulullah SAW. Wa'amduhu khashabun nakhli, adapun tiangnya itu khashabun nakhli, kayu dari pohon kurma. Berarti sangat-sangat sederhana pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yazid fihi Abu Bakrin syai'an. Abu Bakar radhiyallahu anhu belum pernah menambah, tidak menambahi dari apa yang telah dibuat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap seperti itu pada masa Abu Bakar. Wa zada fihi Umar. Umar menambah. Wa banahu ala bunyanihi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil labin wal jarid wa aada umudahu khashaban. Hanya saja yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu menambah kayu-kayunya, tiang-tiangnya yang dari kayu tadi, yang dari kayu pohon kurma, ditambah oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Thumma ghayyarahu Utsman, kemudian pada zaman Utsman dirubah itu semua, dirubah. Fazada fihi ziyadatan katsiratan, ditambah dengan tambahan yang banyak. Wabana jidaruhu bil hijarah, diganti dindingnya, diganti, dibangun dengan batu. Al mangkushah yang terukir, wal qassah maknanya di sini disebutkan al-qassah bi fathil qaf wa tasydidis sad hiyal jas, yakni di plester, bahasa kitanya di plester. wa ja'ala umudahu min hijaratin mangkushatin, dan umud yang tiangnya dijadikan dari, dibuat dari batu permanen, yang tadinya kayu dibangun dari batu, dibuat permanen oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Wasaqfuhu bisaj, adapun atapnya dibangun oleh Uthman dari saj. Saj itu kayu yang terbuat kayu, ya, kayu yang berasal dari, di sini disebutkan dalam lisanul Arab, khashabun yujlabu minal Hind, yang diambil dari India. Bahasa kitanya mungkin kayu yang bagus lah. Kayu yang bagus. Warawa Syekhan, al-Imamul Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahih keduanya dari Ubaidullah Al-Khawlani, annahu sami'a Utsman bin Affan, bahwa dia mendengar Utsman bin Affan mengatakan, inda qawlin nasi fihi, ketika manusia sedang membicarakan Utsman, hina banar Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun. Qala al-Hafidz, al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari, lam yabni Utsman radhiyallahu anhu al-masjid insya'an wa innama wassa'ahu wa syayyadahu. Utsman tidak membangun dari pertama, hanya saja beliau memperluas masjid. Innakum aktsartum, Utsman mengatakan, kalian telah banyak membicarakan, banyak sekali ucapan kalian. Wa inni, sesungguhnya aku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu mithlahu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid yang mengharapkan dengannya pahala Allah, Allah akan membangunkan untuknya semisal itu di surga. Subhanallah. Man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid. Al-Imam Tirmidzi menambahkan di dalam jami'nya, jami' Tirmidzi, saghiran kana au kabiran, baik masjid yang kecil atau masjid yang besar. Yabtaghi bihi wajhallah, yang dia mengharapkan dengan perbuatan tersebut wajah Allah, mengharapkan negeri akhirat, mengharapkan pahala Allah, banallahu lahu mislahu, Allah akan bangunkan untuknya yang semisalnya. Fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain di dalam sahih Muslim, banallahu lahu baitan fil jannah, dengan riwayat, dengan penyebutan, Allah menambah, Allah akan membangunkan untuknya rumah fil jannah, di surga. Dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari tadi dalam sahihnya, dalam Kitabus Shalah, bab man bana masjidan, nomor hadis 450. Diriwayatkan pula oleh Al-Imam Muslim dalam Kitabul Masajid wa Mawadhi'us Shalah, nomor hadis 533. Silakan dirujuk pembahasannya dalam Kitab Sahih Muslim. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan bahwa zadahu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu memperluas masjid tersebut, muta'awwilan qaulahu sallallahu alaihi wasallam, karena beliau memahami dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun karena Allah suatu masjid, walau kamafhasi qatatin, walaupun masjid tersebut sebesar sarang burung. Kamafhas, mafhas di sini disebutkan di dalam al-nihayah, al-mafhas maudi'ul qitat, tempat burung, alladhi tajtham fihi wa tabiyad, tempat burung singgah dan bertelur. Ini mafhas. Qitat ini ta'irun ma'ruf, burung yang dikenal bi khifatil harakah, yang harakatnya, yang gerakannya itu ringan, tidak banyak bergerak burungnya. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan untuk dia rumah di surga. Barang siapa yang membangun karena Allah suatu masjid, walaupun bentuknya itu kecil, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Sebagaimana ini disebutkan ucapan Al-Hafidz Ibnu Katsir ini dalam Al-Bidayah wa Nihayah, jilid yang ketiga, 230. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, mengomentari dari lafadz man bana lillahi masjidan, siapa yang membangun karena Allah masjid walaupun sebesar sangkar burung, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari dalam Fathul Bari, jilid yang kedua, 116, hamala aktsarul ulama dzalika 'alal mubalaghah. Kebanyakan para ulama membawa hadis ini pada sifat mubalaghah, sifat yang sangat menekankan. Li'annal makan alladhi tafhasu al-qitat, karena tempat yang disinggahi oleh burung, litadu' fihi baydaha, untuk meletakkan telurnya, watarkut 'alaihi, dan tidur di sana, la tak layak fi miqdaruhu lis-salati fihi, tidak cukup untuk salat di sana. Hanya saja Nabi SAW menyebutkan di sini karena sangat menekankan umatnya untuk memiliki andil dalam pembangunan masjid. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat besar andilnya dalam pembangunan Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wafaqahu as-sahabatul mawjuduna ala dzalik, para sahabat yang ada ketika itu sepakat dengan keputusan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa lam yughayyiruhu ba'dahu, dan mereka tidak merubah setelah Utsman bin Affan. Fa yustadallu bidzalika ala ar-rajih min qaulil ulama anna hukma ziyadah hukmul mazid, dan diambil kesimpulan pula, diambil dalil menurut pendapat yang rajih dari pendapat para ulama bahwa yang lebih memiliki hukum dari yang ditambah. Jadi perluasan itu hukumnya sama dengan masjid. Fatadkhulu ziyadah, maka yang ditambah, tanah yang ditambah dari perluasan tadi masuk dalam hukum masjid. Min tad'ifi sholati fihi, yakni akan berlipat ganda salat di dalam tersebut, di dalam masjid tersebut, karena telah kita ketahui keutamaan yang sangat besar salat di Masjidil Haram dan salat di Masjidin Nabawi. Wa syaddir rihali ilaihi, dan berniat safar untuk melakukan ibadah ke masjid tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya'uhu awwala ustulin bahriyin fil Islam. Pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga telah diadakan ustul bahri, armada laut. Pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah diadakan armada laut. Pada zaman beliaulah pertama kali diadakannya ini dalam Islam. Di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Amara Amirul Mukminin Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu fi sanati 28. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu memerintahkan di tahun yang ke-28 dari Hijrah untuk mengadakan armada lautan di dalam Islam. Wadzalika, yang demikian itu setelah upaya dari Muawiyah bin Abi Sufyan untuk mengadakan armada laut ini kepada Utsman bin Affan. Ala ahmiyati insya'ihi, Muawiyah menyebutkan kepada Utsman bahwa ini penting untuk diadakan. Fawafaqa inda dzalika Utsman. Utsman pun sepakat dengan Muawiyah. Wa kana Muawiyah qabla dzalika hawala fi amiril mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bil izni lahu fi ghazwil bahri. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu sebelum itu telah berupaya untuk meminta Amirul Mukminin Umar bin Khattab agar mengizinkan beliau untuk membuat armada dalam peperangan ketika itu. Peperangan lewat jalur laut. Falam yakun ya'zan, tetapi Umar tidak mengizinkan. Wa kana Umar yanha ashaddan nahyi an rukubil muslimin al-bahra lil ghazwi. Dan Umar radhiyallahu anhu ketika itu sangat keras melarang kaum muslimin untuk mengendarai armada laut ini, mengendarai kendaraan-kendaraan di laut untuk berperang. Li khaufihi alaihim, karena Umar khawatir terhadap mereka. Falamma waliya Utsman ibn Affan, tatkala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diangkat menjadi pemimpin, istazana Muawiyatu Utsmana, Muawiyah minta izin kepada Utsman fi rukubil bahri lil ghazwi, untuk membuat armada lautan dalam peperangan. Falam ya'zan lahu, Utsman pun tidak mengizinkan. Falam yazal Muawiyatu radhiyallahu anhu bi Utsman, Muawiyah selalu meminta izin, selalu berupaya meminta izin kepada Utsman, menyebutkan keutamaan-keutamaannya, menyebutkan kepentingan-kepentingannya. hatta adzina lahu fi dzalik, sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengizinkan ternyata akhirnya. Wa syaratu alaihi Utsman, dan Utsman mempersyaratkan kepada Muawiyah an la yujbar ahadan minal muslimin li ghazwil bahr, untuk tidak dipaksa kaum muslimin dalam melakukan peperangan di melalui jalur armada laut ini. Tidak boleh memaksa kaum muslimin. Bahkan yang demikian ini telah ada isyarat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba ila Quba," dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila pergi ke Quba, "yadkhulu ala ummi haram," beliau masuk menemui Ummu Haram binti Milhan. Ummu Haram bintu Milhan disebutkan oleh Al-Hafid Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid yang ke-12 344, Ummu Haram bi fathil ha, difathahkan haknya, war ra, ra-nya juga difathahkan. Beliau adalah khalatu Anas. Ummu Haram ini adalah bibi Anas dari pihak ibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Ummu Haram binti Milhan. Fatut'imuhu, beliau memberi makan ke fatut'imuhu, Ummu Haram memberikan makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat tahta Ubadah ibn Shamit, Ummu Haram ini di bawah tanggungan Ubadah ibn Shamit. Berkata Al-Hafidz di dalam Fathul Bari jilid yang ke-12 245, zahir dari penyebutan riwayat ini, anha kanat hina idzin zauji Ubadah radhiyallahu anhu, Ummu Haram ketika itu istri Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu. Fadakhala yauman, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ketika itu ke Quba. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Quba. Fa'at'amathu, dan Ummu Haram memberikan makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu tertidur. Tsumma staiqadha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, yadhhak, beliau tertawa. Faqalat Ummu Haram mengatakan, "Ma yudhikuka ya Rasulullah?" Apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasulullah? Al-Imam Muslim rahimahullahu taala menambahkan di dalam sahihnya nomor hadis 1912 dan 161, "Bi abi anta wa ummi," dengan lafaz "bi abi anta wa ummi." Dengan lafaz tambahan lafaz "bi abi anta wa ummi, ma yudhikuka ya Rasulullah?" Apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasulullah? Di dalam riwayat Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, qalat, Ummu Haram berkata kepada Rasulullah SAW, "Mimma dhahikaka," apa yang membuat engkau tertawa ya Rasulullah, wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi SAW mengatakan, "Nasun min ummati," ada sekelompok orang dari umatku, "uridu alayya," diperlihatkan kepadaku, "ghazatun fi sabirillah," berperang di jalan Allah, "yarkabuna sabaja hadzal bahr," mereka mengendarai ombak lautan ini, yakni melalui armada laut, "mulukan 'alal asirrah," mereka seperti raja yang berada di atas singgasananya. Aw qala, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "mithlal muluk 'alal asirrah," seperti al muluk, raja-raja yang berada di atas singgasananya. Al Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullahu ta'ala mengatakan sebagaimana yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid yang ke-12 347, arada wallahu a'lam, yang diinginkan oleh Nabi SAW dalam lafaz ini, annahu ra'al ghazah, bahwa beliau melihat peperangan fil bahri, yang terjadi di lautan, min ummatihi, dari kalangan umatnya, mulukan 'alal asirrah, ketika itu umatnya layaknya para raja yang berada di singgasananya, fil jannah, di surga. Wa ru'yahu wahyun, dan mimpi Rasulullah SAW adalah wahyu. Wa qad qala Allah Ta'ala fi sifati ahli jannah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyebutkan tentang sifat penduduk surga, ala sururim mutaqabilin, mereka bersandar di atas dipan-dipan mereka berhadap-hadapan, alal araiki muttaqiun, di atas ranjang-ranjang mereka, muttaqiun, mereka bersandar, mereka bertelekan. Qalat radhiyallahu anha, Ummu Haram berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha an yaj'alani minhum," wahai Rasulullah, doakan aku agar aku termasuk dari mereka. Fada'a, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor hadis 2788 2789 disebutkan dengan lafaz fada'alaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa untuknya. Tsumma wada'a ra'sahu fanama, kemudian beliau meletakkan kepalanya, beliau pun tidur lagi. Tsumma staiqadha, kemudian beliau terjaga, yadhaku sallallahu alaihi wasallam, beliau pun tertawa. Faqalat, maka Ummu Haram berkata lagi, "Ma yudhikuka ya Rasulullah?" Apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana yang beliau katakan tadi, "Nasun min ummati uridu alayya ghazatun fi sabilillah yarkabuna thabaja hadzal bahr mulukan 'alal asirrah aw qala mithlal muluki 'alal asirrah." Ada sekelompok umatku yang diperlihatkan kepadaku, mereka berperang di jalan Allah, mengendarai ombak lautan ini, mereka menaiki armada lautan layaknya mulukan 'alal asirrah, raja-raja di atas ranjang-ranjang mereka, di atas dipan-dipan mereka, di atas singgasana mereka. Mithlal muluki 'alal asirrah, seperti al-muluk 'alal asirrah, raja-raja yang berada di atas singgasana mereka. Qalat, maka Ummu Haram mengatakan, "Ud'ullaha," berdoalah kepada Allah, "an yaj'alani minhum," agar aku termasuk dari mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ant minal awwalin," engkau adalah termasuk dari kalangan orang-orang yang pertama. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menambahkan dalam riwayat yang lain nomor 2877 2878, "Walasti minal akhirin," engkau bukanlah orang yang terakhir, engkau termasuk dari mereka. Faraqibat Ummu Haram bintu Milhan al-Bahra zamana Muawiyah, dan benar terjadi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman Muawiyah radhiyallahu taala anhu, Ummu Haram mengendarai armada bahr tersebut, ikut berperang. Fasuri'at anda batiha, namun beliau terjatuh dari kendaraannya, hina kharajat minal bahr, ketika beliau keluar dari lautan, fahalakat, beliau pun meninggal di sana ketika itu. Ini yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terbukti armada lautan tersebut ada dan terjadi pada masa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang pertama yang mengadakan armada laut pada zaman beliau radhiyallahu taala anhu. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada waktu mendatang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.